بسم الله الرحمن الرحيم. Saat Islam sudah semakin meluas, dibawa ekspedisi, banyak masuk Islam, dikhawatirkan salah dalam memahami hadis, tidak bisa menangkap dengan baik. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Imam Malik, tolong tuliskan satu bentuk pemahaman fikih yang bisa memahamkan pada masyarakat, saya jadikan rujukan bagi dunia. Kata Imam Malik, jangan semua harus ikut saya. Cukup saja kemudian bisa dipahami, kalau bisa diamalkan sesuai silakan ambil. Maka dituliskanlah kitab hadis pertama yang membuat nilai-nilai fikih, namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta, sentuhan pertama. Wat'un, sentuhan pertama. Ketika dikumpulkan jadi Muwatta, jadilah kitab Al-Muwatta. Di kitab itu dikumpulkan rujukan-rujukan hadis. Dari mulai cara makan, berpakaian Nabi, hidupnya Nabi, bagaimana kehidupan sosial Nabi dan sebagainya. Dikumpulkan, jadilah kemudian buku yang bisa dibaca dan ditebarkan. Persoalan mulai muncul lagi, teman-teman sekalian. Ketika menyebar itu walaupun dalam bentuk buku, nanti di copy paste oleh ulama setelahnya dengan menambahkan hadis yang belum ada, muncul peristiwa. Apa peristiwanya? Mohon maaf, setelah Islam semakin meluas, kedudukan semakin tinggi, setan semakin kreatif. Apa kreativitasnya? Perpecahan mulai muncul, benih-benih ditamakkan, ditanamkan, persaingan mulai ketat, muncullah fitnah kubra. Satu sama lain saling berselisih. Ya, kemudian ada yang saling, maaf ya, mencelakai dan sebagainya. Akhirnya persaingan ketat menuju puncak kekuasaan. Yang tadinya saling menerima, bahkan melempar satu dengan yang lain, bahkan pernah terjadi begini. Kamu pilih siapa sebagai pengganti khalifah? Si Fulan. Kamu menerima? Tidak, saya pilih si Fulan. Kamu menerima? Tidak, saya pilih si Fulan. Dalam musyawarah, kamu menerima? Tidak, saya pilih si Fulan. Sampai ke ujung. Begitu ke ujung, gak ada orang lain lagi untuk dipilih, saya mengundurkan diri. Bisa anda perhatikan? Jadi luar biasa. Jadi mereka menghidup-hidupkan bukan mencari hidup dalam Islam. Menghidup-hidupkan Islam bukan mencari hidup dalam Islam. Indah bahasanya. Tapi muncul kemudian nuansa-nuansa yang berbeda sehingga orang ingin kemudian bersaing dan sebagainya. Akhirnya muncullah kreativitas. Salah satunya apa? Ada menghasilkan beberapa keadaan. Keadaan pertama, ketika orang-orang mulai banyak berpaling dari agama karena mengejar urusan dunia, maka ulama ingin mengajak untuk kembali. Ada sebagian yang kreatif, bukan dari kalangan ulama, orang-orang umum. Gimana caranya ngajak supaya kembali? Kalau saya katakan, gak akan diambil. Maka ngaranglah kemudian yang disampaikan ini hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Maka muncullah kalimat-kalimat ajakan-ajakan, padahal bukan hadis, maka disebut hadis. Atau ada orang yang bermasalah ikut menyampaikan hadis, sehingga bingung orang apakah ini hadis atau bukan. Misal, ketika banyak berbeda muncul kalimat perbedaan itu adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Ayo dari perbedaan, mari kita bersatu. Padahal bukan hadis. Tayyib, pernah dengar hadis ini? Misal, awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Pernah dengar? Ah, oh, sering dengar. Bahkan hampir setiap Ramadan itu ditampilkan. Itu hadis semi palsu. Batruk. Nanti kita akan bahas. Saya ingin sampaikan banyak kelihatan hadis, tapi bermasalah sebetulnya. Bermasalah teman-teman sekalian. Muncul. Bahkan saking dahsyatnya, banyak hadis palsu bertebaran. Motifnya banyak. Sampai pedagang itu bikin hadis, supaya laku. Betul, dulu ada hadis tentang zam-zam. Hadisnya sahih. Ma'u zam-zama da'un likulli dawa'un likulli da'in. Zam-zam itu obat segala penyakit. Ma'u zam-zama lima syuribalah. Caranya, ketika diminum, niatkan. Seperti apa yang ingin anda niatkan. Ada mahasiswa Madinah pada saat itu. Matanya itu bermasalah. Kacamatanya luar biasa. Begitu dipakai, masih buram juga. Dia kemudian, umrah, dia tawaf, dia sa'i. Begitu dia sa'i, dia ambil air zam-zam, dia istirahat, dia menghadap ke kiblat. Dia buka kacamatanya. Dia katakan pada temannya, antum gak usah tuntun saya lagi. Khawatirnya antum capek. Silakan duluan. Supaya antum bisa menyelesaikan. Dia bismillah menghadap ke arah kiblat. Dia minum air zam-zam. Dia niatkan, ya Allah mohon berikan saya kemudahan untuk saya. Mohon berikan saya kemudahan untuk ibadah. Berikan saya kemudahan untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, ya Rab, sembuhkan mata saya. Kalau sampai saya datang ke sini belum kau sembuhkan juga, kemana lagi saya mesti datang? Maka dia usapkan dengan air zam-zam ke matanya. Dia minum, dia berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia lihat, masya Allah, dia teriak. Kok kelihatan? Maulahu Akbar, pakailah kacamata dia. Teman-teman sekalian, gak pakai kacamata, dipakai kacamata yang begini. Begitu pakai kacamata yang tadinya untuk membantu, tiba-tiba jadi buram pak. Malah gak kelihatan pakai kacamata. Dibuka kacamata, jelas semuanya. Sembuhlah matanya pada saat itu, berteriak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Temannya kaget, ditemui. Kenapa? Saya bisa melihat kembali dengan jelas. Ma'u zamzama dawa'un likulli da'in lima syuribalah. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit sepanjang bukan kematian. Baik, ya Allah, mohon ya Allah tunda kematian saya dengan minum air zam-zam ini, gak bisa. Malaikat tolong kasih toleransi sebentar. Enggak bisa. Begitu mau diminum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Belum diminum tuh. Bisa terjadi. Baru sudah kecupan, kan? Kecupan kepada gelasnya. Airnya belum diambil. Tapi bisa terjadi. Tapi teman-teman sekalian, fokus baik-baik, ada orang datang, pedagang, ngambil habis zam-zam, diterapkan pada dagangan dia. Jualan dia, bahkan tukang terong bikin hadis. Bazinjanu dawa'un likulli da'in, terong obat segala penyakit. Masya Allah, ngambil hadis pertama. Jalan dia, jualan terong, terongnya supaya laku. Jualan dengan hadis itu, palsu. Ada orang pengen naik, naik begitu naik diprotes ibu-ibu. Ibu-ibu protes, datang, gak mau dia. Ah, muncul, wanita itu tiang agama. Al-mar'atu imaduddin, perempuan itu tiang agama. Ya, hubul watan minal iman, cinta negara bagian daripada iman. Muncul, dihadirkan itu. Itu kalimat-kalimat motivasi, kalimat semangat, mengambil makna, tapi bukan hadis. Dimunculkan asalnya untuk bisa bela negara. Dimunculkan asalnya untuk bisa membela agama, cuma dengan cara yang salah. Kalau Anda bisa melakukan dengan cara yang benar, kenapa ngambil cara yang salah? Banyak, sampai saking menyebarnya hadis palsu, itu kalau antum belajar mustalah hadis, ilmu tentang hadis, khususnya di sekitaran kita di Indonesia, itu dijelaskan oleh syekh-syekh kita. Saking mudahnya bikin hadis palsu, itu orang Jawa, orang Sunda, bisa kolaborasi bikin hadis. Dan semua Arabnya, kaidahnya benar semua. Bahkan dipalsukan di akhir rawahu syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Ada dua orang tua, syekh itu tua. Orang tua, satu dari Sunda, kedua dari Jawa. Saking mudahnya bikin hadis, dia bikin, Masya Allah, qala. أفضل الدهر بفيس الليل كشيف وكليف وأبن حتى كرس أنه فإذا بخل فضرب أنكه ثلاث مرات حتى أتها رواه الشيخان شيخان أنتم belum paham. Lihat isinya. أفضل الدهر, dahar yang paling afdol, بفيس الليل dengan pais lele, كشيف kasih kecap sedikit, وكليف tambahkan kerupuk, وأبن dan berikan abon di dalamnya, حتى كرس أنه sehingga terasa udangnya. فإذا بخل apabila kebuhulan, kebuhulan itu keselak. Tuh, telat ketawanya. Yang tadi enggak. Faduri ba'unukuhu, pukul punduknya. Thalatha marat, sampai tiga kali. Hatta utiha, sampai dia utah, muntah. Tuh. Rahu syaikhan. Diriwayatkan oleh dua orang syekh. Syekh Sunda, syekh Jawa. Tuh. Bikin-bikin untuk menunjukkan kok begitu gampang orang bikin. Kaidahnya benar semua. Ya Arabnya benar. Tanya Ustaz Jundullah itu. Benar semua kaidahnya. Ya Arabnya benar. A, I, U, E, O-nya benar semua itu. Ya, tapi maknanya, diberikan contoh saking mudahnya. Pernah ada orang mau dieksekusi karena bikin hadis palsu. Begitu akan dipenggal kepalanya. Ya, karena taruhannya neraka kalau tidak tobat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja memalsukan atas nama saya? Awas, hati-hati. Mencatut nama Nabi. Awas. Mencatut nama antum bermasalah. Mencatut nama Nabi, siap-siap di neraka jahannam. Orang yang mencatut nama Nabi seperti orang pesan kapling di neraka jahannam, kata Nabi. Satu ya, Masya Allah, catat nama Nabi. Ah, itu yang paling bahaya. Hati-hati, jangan sembarangan. Jangan seakan-akan bilang dari Nabi. Hati-hati, termasuk memahami hadis, nanti saya turunkan bagian pemahaman maknanya. Ah, dari sini teman-teman sekalian, maka para ulama membuat hukum. Ada orang begitu mau dieksekusi ditanya, berapa hadis yang pernah kau palsukan? 40 ribu hadis. Anda bayangkan. Maka ulama kemudian mulai menyeleksi. Pertama dimulai dengan memberikan klasifikasi hadis dulu. Sudah, pisahkan dari yang palsu, pisahkan dari yang dhaif. Bikin yang sahih dulu. Maka Imam Al-Bukhari menginisiasi, membuat kitab namanya, ditulis 16 tahun. Sebagian di Makkah disempurnakan di Madinah. Diberi nama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW, ya wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sebagian mengikuti, sebagian ada yang membuat dengan rumusan fikih disebut dengan sunan, ada sunan Abu Daud, ada sunan At-Tirmidzi, ada sunan An-Nasa'i dan sebagainya. Kemudian sebagian menampakkan yang palsunya disebut dengan al-maudhu'at, kumpulan hadis palsu. Dibuat pada kita untuk ditunjukkan, ini palsu ya. Hati-hati, kalau ada yang seperti ini artinya palsu, tinggalkan. Dan ini sudah dibuat teman-teman sekalian, bahkan belum 200 tahun, bahkan 100 tahun ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikumpulkan. Yang tadinya transfer dari ingatan, dibukukan, diklasifikasikan. Hadirlah kemudian dalam bentuk buku-buku, kitab-kitab hadis yang ada sampai dengan sekarang. Jadi saking kuatnya hadis, otentisitasnya, koautentikannya tidak diragukan lagi. Dia dalam ingatan ada, dalam kitab juga ada. Tunjukkan pada kami, buku mana yang ada sekarang bertahan 15 abad, yang masih diingat, diingatan, tertanam dalam jiwa setiap dirinya, plus dibuktikan dengan kitab yang ada. Kalau ini bukan kehendak Allah, mustahil. Ini bukti dari wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Ini bukan pendapat pribadi, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia, gak akan mungkin bisa seperti ini. Kitab mana yang bertahan, benar dalam tulisan, benar dalam hafalan. Cek, cari kitab yang dianggap suci, kemudian lihat berapa banyak yang hafal kitab itu. Ada yang hafid dalam kitab lain, saya gak usah sebutkan, supaya tidak menyinggung agama lain. Ya, cuma untuk perbandingan saja. Dan tidak harus kita kemudian mengecilkan orang lain, tidak. Kita tidak berdebat dalam keadaan yang tidak baik. Jangan debat kusir, karena kusir pun tidak senang debat. Ya, yang harus kita lihat, tampilkan nuansa ilmiah supaya paham. Kita tidak boleh mencela kepercayaan lain, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tampilkan diskusi untuk kebenaran, mana yang kita bisa ambil untuk menguatkan keyakinan kita. Ketika disoal, bisa jawab. Ketika mengajak, bisa dengan hikmah. Itu poinnya. Mana pernah ada hafid dalam misalnya kitab-kitab yang lain? Adakah hafid Injil? Adakah hafid Taurat? Adakah hafid Bible? Adakah hafid Weda? Adakah hafid yang lain? Hampir sulit ditemukan. Tapi hafid Quran, berapa yang ada? Hadis ada dalam ingatan. Hadis ada dalam tulisan. Kalau bukan menunjukkan kebenaran risalah Islam, mustahil bisa dijaga sampai dengan sekarang. Mustahil. Ah, jadi, kalau ada orang mengatakan misalnya, oh ini gak bisa dipercaya. Hadis itu meragukan. Hadis itu baru datang 200 tahun setelah nabinya wafat. Dia gak punya pengetahuan. Ya. Dia gak punya hafalan. Dia tidak hafal hadis, dia tidak tahu tentang kitab hadis. Maka bagi antum yang telah belajar, oh ini ditransfer dari pengetahuan. Pengetahuan, pengetahuan. Dituliskan. Jadi kekuatan hadis itu lebih daripada yang lain. Kekuatan pertama ada dalam ingatan muslim, yang kedua tertulis di kitabnya. Jadi kalau ingatan mulai melemah, bisa dilihat dalam kitabnya. Paham? Satu. Jadi kita sudah menjawab kalau ada persoalan serupa. Ya.